Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang, kekuatan, bimbingan dan hidayah untuk kita bisa berada di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat secara berjamaah dan menunggu datangnya waktu salat berikutnya dengan kita saling tadzakur, mengingatkan satu sama lain dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajaran yang berharga dari keduanya. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, masih kita membahas tentang jenis dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu dosa sihir. Dan setelah kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau nukilkan di dalam kitab beliau ini, maka kita mendapati bahwasanya sihir adalah sebuah perkara yang serius. Sihir bukanlah dosa yang main-main. Sihir adalah dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai kekufuran di dalam ayat-Nya yang mulia. Sehingga siapa yang masuk di dalamnya, maka dia telah mengorbankan dengan agamanya untuk mendapatkan bahagian yang sedikit daripada dunia. Oleh karenanya, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan sungguh orang-orang yang bersama dengan sihir, orang-orang yang melakukan praktek sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, mereka sudah tahu kalau mereka masuk dalam ilmu tersebut, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan punya nasib baik meskipun satu nanti di akhirat. Dia pasti merugi karena dia telah mengorbankan agamanya sehingga dia menjadi kafir, murtad dari Islam demi mendapatkan sebahagian sedikit daripada dunia untuk mengikuti hawa nafsunya yang sesaat tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sihir ini adalah sebuah perkara yang menjadi ujian bagi umat manusia. Sebagaimana kejelekan-kejelekan yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai ujian untuk manusia, tak terkecuali pula adalah sihir. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, yang baiknya dan yang jeleknya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan baik yang bagus-bagus atau yang buruk-buruk, semuanya Allah jalla wa'ala jadikan ujian untuk umat manusia. Dengan kebaikan Allah menguji hambanya, apakah dia bersyukur, apakah dia mempergunakan kebaikan yang dia dapatkan dalam ketaatan sehingga menambah kadar takwanya kepada Allah. Dengan kebaikan Allah menguji hambanya, apakah dia lebih mementingkan kebaikan ataukah dia lebih mementingkan yang sebaliknya. Dengan kejelekan pula sama, Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Dengan Allah ciptakan ada dosa-dosa, ada kemaksiatan-kemaksiatan, Allah uji hambanya dengan itu. Siapa yang mau meninggalkannya untuk mengharap ridha Allah, dan siapa yang tidak mau meninggalkannya, dia masih tetap berada di dalamnya karena mengikuti hawa nafsu pribadinya, Allah subhanahu wa ta'ala uji. Dan sihir ikhwani fillah, sebagaimana tadi kami sampaikan, adalah sebuah ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada umat manusia. Dan ujian ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk melihat mana hamba-hambanya yang lebih mementingkan kepentingan duniawinya sehingga dia masuk dalam praktek sihir, dan siapa yang lebih mementingkan ridha Allah Jalla wa'ala sehingga dia berusaha menjauh dari sihir. Dan sihir ini sebagaimana halnya penyakit-penyakit yang Allah Jalla wa'ala ciptakan akan mempengaruhi orang yang terkena sihir tersebut, sebagaimana penyakit akan memberikan pengaruh kepada orang yang terkena penyakit tersebut. Orang yang terkena penyakit dikatakan sebagai orang yang sakit, dan orang yang terkena sihir dikatakan sebagai orang yang tersihir. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menciptakan penyakit, Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan penawarnya, obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifa', kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya. Jadi setiap penyakit itu ada obat. Namun pengetahuan manusia yang berbeda-beda dalam mengetahui obat apa untuk penyakit apa. Tapi pada asalnya setiap penyakit itu ada obatnya. Hanya manusia saja yang tidak tahu, karena kurangnya ilmu mereka, kurangnya pengalaman mereka, sehingga mereka tidak tahu obat dari penyakit yang sedang mereka rasakan. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi SAW katakan itu. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifa. Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah menurunkan bersamanya obatnya. Bahkan ada obat-obat yang digunakan untuk menangkal penyakit tersebut sebelum datang. Ada obat-obat yang diminum tatkala penyakitnya sudah datang. Ya. Ada obat yang fungsinya untuk menjaga ketahanan tubuh supaya tidak terkena penyakit tertentu. Dan kalau orang sudah sakit, juga ada obat untuk mengangkat penyakit yang sudah ada di dalam tubuhnya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada hamba-hambanya sebagian besarnya. Nah begitu pula sihir, ma'asyiral muslimin. Orang yang terkena sihir, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan ada penawar. Bahkan sebelum sihir itu terjadi, bagaimana seorang hamba dapat mencegah dirinya agar tidak terkena sihir. Dan tatkala sihir itu telah terjadi pada seorang hamba, bagaimana hamba tersebut mencabut pengaruh sihir dari dirinya. Hal ini telah Allah Jalla wa'ala tunjukkan kepada kita. Karena sihir adalah ujian. Dan setiap ujian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan solusi. Sebagaimana penyakit Allah turunkan solusinya berupa obat, maka sihir juga Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita solusinya untuk kita terhindar dari pengaruh-pengaruh sihir tersebut. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sihir, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah sebuah pengaruh buruk yang dibuat oleh tukang sihir dengan media-media yang digunakan untuk meminta bantuan kepada jin. Baik itu tali-tali yang diikat, kemudian ditiup simpul-simpul talinya, atau menggunakan barakallahu fikum mantra-mantra, aji-aji, atau yang semisalnya. Dengannya tukang sihir meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada syaitan untuk memenuhi apa yang dia inginkan, untuk menyakiti fulan dan fulan, mengirimkan penyakit kepada fulan, membunuh si Alan, memisahkan dua suami istri yang saling mencintai, dibuat istrinya tidak lagi suka dengan suaminya, dijadikan suaminya tidak lagi suka dengan istrinya, dan begitu seterusnya. Pengaruh-pengaruh jelek, pengaruh-pengaruh buruk yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang masuk dalam praktek sihir dengan media-media kesyirikan, meminta bantuan kepada jin dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Islam menuntunkan bimbingan-bimbingan yang apabila bimbingan tersebut dipraktekkan dan dilaksanakan, maka biiznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hambanya dari pengaruh sihir sebelum sihir itu terjadi. Hal ini dijelaskan diantaranya oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dalam kitab kecil beliau yang berjudul Ilajus Sihri wal Masi war Ruqa al Mashru'ah, obat dan penangkal dari sihir dan kerasukan jin, begitu pula bacaan-bacaan ruqyah yang syar'i. Beliau menyebutkan sebuah pembahasan tentang al wiqayatu minas sihri qabla wuqu'ihi, menjaga diri dari sihir sebelum sihir itu terjadi. Bagaimana seorang muslim mengupayakan sebuah perlindungan untuk dirinya? Kata beliau, amma ma yattaqi bihi khatar as-sihri qabla wuqu'ihi fa ahammu dhalika wa anfa'uhu huwa at-tahassunu bil azkari syar'iyyah wad da'awat wat ta'awudzatil ma'thurah. Adapun sesuatu yang bisa menjaga seseorang dari bahaya sihir sebelum sihir itu terjadi, maka yang paling pentingnya dan yang paling bermanfaatnya adalah seseorang itu melindungi dirinya dengan zikir-zikir syar'i atau doa-doa dan ta'awudz yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya satu, dan ini adalah cara yang sangat bermanfaat biiznillah, yaitu membentengi diri dengan zikir, zikir yang syar'i, membentengi diri dengan doa dan ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dengan lafad-lafad doa dan lafad-lafad ta'awud yang diriwayatkan dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam secara sahih. Dan doa serta ta'awud tadi dinyatakan dapat melindungi seseorang dari pengaruh sihir. Beliau menjelaskan, wa min dzalik, diantaranya adalah, diantara zikir-zikir syar'i, doa dan ta'awud yang diriwayatkan, yang apabila seorang membacanya, dia merutinkannya, maka dia akan terjaga biiznillah dari pengaruh sihir, adalah qira'atu ayatil kursi kharfa kulli salatin maktubatin ba'dal azkaril mashru'ati ba'das salam. Di antaranya adalah membaca ayat kursi di setiap selesai salat wajib setelah seseorang membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam. Jadi setelah rentetan-rentetan zikir, urutan-urutan zikir yang masyru' yang disyariatkan kita membacanya, mulai dari istighfar, kemudian kalimat-kalimat zikir yang lain, tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Setelahnya, seorang membaca ayat kursi. Seorang membaca ayat kursi. Juga, wa min dzalika qira'atuha 'inda an-naum. Begitu pula membaca ayat tersebut tatkala hendak tidur. Jadi selain setelah salat dibaca itu ayat kursi, juga seorang membacanya sebelum tidur. Maka biiznillahi ta'ala, dengan itu dia akan terlindungi dari sihir karena dia telah membaca ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, yang isinya di dalamnya adalah pujian-pujian kepada Allah Jalla wa'ala dan bentuk berserah dirinya seorang hamba kepada Allah yang mampu menjaga langit dan bumi, apalagi menjaga hamba yang kecil. Karena di dalam ayat kursi itu ada kalimat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan kursinya Allah itu seluas langit dan bumi dan Allah tidak keberatan untuk menjaga keduanya. Allah tidak keberatan untuk menjaga langit dan bumi, apalagi hanya menjaga hamba Allah Subhanahu wa taala yang kecil. Manusia kecil tidak ada bandingannya dengan langit-langit dan bumi secara besar. Kalau langit-langit dan bumi yang begitu besar saja Allah Subhanahu wa taala mampu menjaganya dan tidak merasa keberatan sedikit pun, maka bagaimana dengan penjagaan kepada seorang hamba yang kecil? Pasti dengan tanpa ragu Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu dari mara bahaya apapun, bahkan dari mara bahaya sihir, dari serangan-serangan jin, dari serangan-serangan syaitan. Manakala seorang membaca ayat ini, apalagi dia sambil memahami, mentadaburi, meyakini isi dan kandungan ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala biiznillah akan melindunginya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindunginya. Dengan ayat kursi, maka dia telah memohon perlindungan kepada Allah, zat yang tidak pernah lalai dan tidur. Zat yang tidak pernah mengantuk. Sehingga dia tidak akan khawatir akan terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayatul kursi ada lafaz la ta'khudhuhu zinatun wala naum. Allah itu tidak didatangi rasa kantuk ataupun tidur. Ya, kalau seorang mentadaburi maknanya ayat kursi itu luar biasa, dan hubungan serta kolerasinya dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, sangat tepat. Seorang memohon perlindungan kepada Allah dengan ayat kursi, maka dia memuji Allah, ya Allah, engkau yang akan melindungiku dan engkau tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Engkau ya Allah adalah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. Ya, berarti seorang hamba telah mengikrarkan dirinya berlindung kepada zat yang maha kuat, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan khawatir tatkala dia berlindung dan bertawakal kepada Allah Jalla wa ala, bahkan untuk melindungi dirinya dari sebesar apapun mara bahaya dia tidak akan khawatir karena Allah yang akan melindungi dirinya. Ini ayat kursi di setelah selesai sholat lima waktu dan sebelum tidur. Berikutnya, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas, wa min dhalika qira'atu qul huwallahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas khalfa kulli sholatin maktubatin. Begitu pula di antara zikir-zikir syar'i, doa dan ta'awudz yang diriwayatkan dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk melindungi kita dari sihir adalah membaca yang sering disebut orang dengan tiga kul. Surat tiga kul. Tiga terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Dalam penulisan mushaf. Yaitu kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbil falak, dan kul huwallahu ahad. Dibaca tiga surat ini di setiap selesai sholat. Mau ayat kursinya dulu atau tiga surat ini dulu, silakan. Ya, yang penting setelah selesai sholat ini dibaca satu kali satu kali. Rahasianya apa ikhwani fillah rahimakumullah? Karena dengan membaca surat ini maka seorang telah mengikrarkan permohonannya kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Dalam kul a'udhu bi rabbin nas, seorang memuji Allah bahwasanya Allah adalah Rabbun nas, penguasanya manusia, dan sihir itu dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melindungi manusia dari manusia. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhannya semua manusia. Begitu pula dalam kul a'udzu birabbil falaq, contohnya seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rabbul falaq, Rabbnya waktu subuh, di mana disebutkan dalam tafsirnya para ulama sihir itu sering bereaksi di waktu subuh, di waktu malam, dan di akhir malam, dan di awal pagi, yaitu di waktu subuh. Maka seorang berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah menggunakan kalimat Rabbul Falaq, karena sihir itu sering terjadi pada waktu subuh dan Allah adalah penguasa waktu subuh. Allah yang mengatur waktu subuh, apa yang terjadi di dalamnya, siapa yang Allah biarkan terkena sihir di waktu tersebut, dan siapa yang Allah lindungi dari sihir pada waktu tersebut. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Begitu pula dalam kalimat, dalam ayat-ayat dalam suratul ikhlas. Ya. Terdapat kalimat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapapun yang sekufu. Tidak ada siapapun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun pengaruh sihir, itu tidak sama sekali dapat mengimbangi kekuatannya Allah, tidak dapat sedikitpun mengimbangi kudrohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau yang nyihir, penyihir senior, penyihir kafir dengan bantuan jin yang besar, tapi tatkala seorang telah mengatakan walam yakun lahu kufuan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam apapun, termasuk dalam kemampuan untuk mencelakai seorang hamba, maka hamba tadi akan yakin sihir tidak akan berpengaruh pada dirinya apabila yang melindungi dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekufu sedikit pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan semua itu. Yang dibaca di setiap kali selesai sholat fardu. Nah, kalau kita renungi sir-sirnya, rahasia-rahasia kalimat dan keterkaitan serta kolerasinya dalam memohon perlindungan tadi, itu di antara contoh kecilnya. Nah, luar biasa dan masih banyak lagi. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullah, wa min dhalik qira'atul ayatain fi akhir suratil baqarah, fi akhir suratil baqarah. Di antaranya juga yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca dua ayat terakhir dalam suratul baqarah. Membaca dua ayat terakhir pada suratul Baqarah, kapan? Fi awalil lail, di awal malam. Berarti awal malam dimulainya adalah di waktu tenggelamnya matahari. Atau bisa juga dibaca dua ayat ini ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Itu awal malam. Dibaca dua ayat ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, sampai akhir ayat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam, kita jelaskan sedikit juga keterkaitannya. Di akhir ayat suratul Baqarah, di akhir kalimat di ayat 286. Ini akhir suratul Baqarah 286. Tatkala seorang membacanya, maka dia akan membaca kalimat anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana, ya Allah, engkau adalah pelindung kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Pas juga ada keterkaitannya. Tatkala seorang akan disihir dan penyihir adalah kafir, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, penyihir adalah kafir. Maka dengan membaca ayat pada akhir suratul Baqarah ini, seorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji anta maulana. Ya Allah, engkau adalah penolong kami. Maka tolong kami ya Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami untuk mengalahkan mereka, orang-orang kafir. Kalau mereka menghendaki kejelekan kepada kami, tolonglah kami ya Allah. Kalau mereka menghendaki keburukan bagi kami, menghendaki madarat untuk kami, maka belalah kami ya Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan termasuk kafirin adalah sahirin, mereka tukang-tukang sihir. Nah, juga pas. Ada keterkaitan yang erat tatkala seorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya sihir dan pelaku-pelaku sihir. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula yang beliau sebutkan, wa min dalik adalah at-ta'awudzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fil laili wan nahar wa inda nuzuli ayyi manzilin fil bina'i awis sahra'i awil jawi awil bahr. Juga di antara perkara yang biiznillah akan melindungi seorang dari sihir adalah seorang berta'awud dengan kalimat-kalimat Allah, dengan ucapan-ucapan Allah yang sempurna dari semua kejelekan yang ia ciptakan, yang lafadznya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengajarkan, ya, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, faqala, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang membaca ta'awudz ini, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari segala kejelekan yang ia ciptakan. Siapa yang singgah di sebuah tempat dan dia baca ini, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Maka dia tidak akan terkena mara bahaya meskipun sedikit sampai dia pergi dari tempat tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Syekh bin Baz menjelaskan bacaan ini untuk melindungi dari sihir dapat dibaca di awal malam. Ini termasuk dari rentetan zikir-zikir pagi sore. bisa dibaca di ba'dal asr atau dibaca di ba'da subuh. Yang tidak sempat ba'dal asr juga bisa dibaca di ba'dal maghrib untuk melindungi dirinya selama waktu tersebut dari kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, termasuk di antaranya adalah sihir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Keterkaitannya, seorang dengan membaca ta'awudz ini, maka dia berlindung kepada Allah, berlindung ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman Allah yang sempurna untuk melawan sihir yang jampi-jampinya, kalimat-kalimatnya adalah sangat-sangat tidak sempurna. Yang sempurna pasti mengalahkan yang tidak sempurna. Firman-firman Allah akan mengalahkan jampi-jampinya tukang sihir. Firman-firman Allah yang sempurna, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang indah, pasti akan dapat mengalahkan firman, ucapan-ucapan ya, jampi-jampinya tukang sihir yang penuh dengan kejelekan dan tidak ada bagus-bagusnya. Kait juga ini. Ada keterkaitan dalam hal tersebut. Maka baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejelekan semua yang Ia ciptakan, dan termasuk kejelekan yang Allah ciptakan adalah sihir. Begitu pula bacaan ini dibaca, ya, ta'awudz ini diucapkan tatkala seorang masuk di sebuah tempat yang dia mengkhawatirkan keburukannya. Dia masuk sebuah rumah yang dia enggak tahu ada bahaya atau enggak di sini. Atau dia berada di sahra, di padang pasir yang dia enggak tahu apakah ada mara bahaya atau tidak. Kalau di Arab banyak, atau daerah-daerah Afrika banyak padang pasir. Kalau di sini mungkin banyaknya hutan. Ya, masuk hutan, enggak tahu apakah dia akan aman atau ada mara bahaya. Ya, karena dia enggak tahu alam ghaib. Dia enggak tahu binatang buas mungkin menerkam, na'udzubillah. Atau dia enggak tahu, bisa jadi yang dia masuk di situ adalah tempat di mana jin-jin itu bermukim. Dia enggak tahu. Nah, maka dia baca kalimat tersebut. Awil jauh, awil bahar, atau dia berada di udara, atau tatkala dia berada di laut. Baca itu kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Begitu pula yang beliau sebutkan adalah an yaqulal muslimu fi awalin nahari wa awalil laili thalatha marrat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Di antara zikir yang akan melindungi seorang dari sihir biiznillah adalah dengan seorang muslim membaca di awal siang atau di awal malam kalimat berikut sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Saya ulang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama dengan namanya sesuatu pun di muka bumi ini dan di langit tidak akan mampu memberikan mara bahaya. Dengan menyebut nama Allah yang bersama dengan namanya, segala sesuatu di muka bumi dan di langit tidak akan bisa memberikan mara bahaya. Termasuk sihir. sesuatu yang dianggap membahayakan, tapi tatkala seorang berlindung dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu sihir tersebut memberikan pengaruh kepada seseorang. Wa huwa Sami'ul Alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi dibaca ikhwan fillah sebanyak 3 kali di awal siang dan di awal malam. Bisa ba'da subuh paginya, atau yang terluput bisa di waktu syuruq, atau kalau lupa mungkin jam 8, jam 9 kalau dia lupa. Kalau ingat ya harus dibaca tadi di awal pagi. Ya, atau di awal malam, termasuk berarti dalam rentetan zikir sore. Bisa di waktu ba'dal asr dia baca, atau kalau terluput bisa dibaca di ba'dal maghrib. Nah, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kemudian setelah menyebutkan beberapa zikir-zikir di atas yang biiznillahi ta'ala akan melindungi seseorang dari pengaruh sihir, maka sebuah poin penting disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, wa hadhil adzkaru wa ta'awudzat min a'zamil asbab fittiqa'i syarri sihir wa ghairihi minasy syurur liman hafadha 'alaiha bi shidqin wa imanin wa thiqatin billah wa i'timadin 'alaihi wa insirahi sadrin lima dalat 'alaihi. Dan zikir-zikir ini serta ta'awud-ta'awud ini adalah termasuk sebab terbesar untuk melindungi seseorang dari jeleknya sihir dan selainnya dari kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini. Biiznillah akan melindungi yang membacanya tatkala dia hafadha 'alaiha, dia rutin melakukannya. Dan tatkala dia baca bisidqin wa iman, ada kejujuran dan keimanan dalam kalbunya. Wa thiqatin billah, ada kepercayaan dalam hatinya. Wa'timadin alai, ada rasa bergantung dari seorang hamba tersebut kepada Allah, dan ada rasa lapang dada terhadap apa yang ditunjukkan dalam zikir-zikir tersebut secara makna. Ya. Jadi ikhwah, bacaan-bacaan tadi bisa beda-beda pengaruhnya antara satu orang ke orang yang lain. Bisa beda pengaruhnya. Ya. Tergantung apanya? Apa yang ada dalam kalbu. Kalau seorang membacanya tapi enggak yakin bacaan tersebut akan melindungi dirinya dari sihir, ya enggak akan terlindungi. Gitu. Kalau seorang membacanya tapi tidak mempercayai isi kandungan dari apa yang dia baca, ya dia tidak akan terlindungi. Contoh, ya. Tatkala seorang mengucapkan anta maulana, ya Allah, engkau adalah pelindung kami. Tapi dia pakai jimat. Dia merasa jimatnya ini juga akan melindungi dirinya. Maka dia telah melakukan sebuah perkara yang mencacati zikir perlindungan dari sihir. Kenapa? Karena dia tidak lapang dada, tidak menerima makna yang ditunjukkan dalam bacaan-bacaan yang dia baca. Bacaan yang dia baca menuntut dia untuk bertauhid. Tapi dia melakukan kesyirikan, memakai jimat, meyakini ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan nasib. Dia pakai pesugihan, dia pakai jambi-jambi untuk kekayaan dan seterusnya. Enggak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Maka orang semisal ini jangan harap ada pengaruh dari doa-doa tadi terhadap keselamatan dirinya dalam terlindungi dari sihir. Maka ikhwah, sekali lagi kita ulangi bacaan atau kalimat yang diutarakan oleh Syekh. Zikir-zikir di atas bisa biiznillah menjaga seorang dari jeleknya sihir. Manakala seorang mengucapkannya dengan penuh kejujuran, keimanan, rasa percaya kepada Allah. Jujur dia mengucapkannya, iman percaya dia kepada Allah, bahwasanya Allah mampu melindungi dirinya dengan perantara-perantara zikir tadi. Wa'timadin alaih, dia juga punya rasa bergantung. Dalam kalbunya dia bergantung. Dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tawakal, Dia bergantung kepada zat yang akan melindunginya dan tidak bergantung kepada selainnya dari makhluk-makhluk yang lemah. Ada kalimat tadi, ya, atau ada upaya tadi, tawakal dalam kalbunya. Nah, begitu pula ada insyirahus sadr, meyakini apa yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Nah, dan ini perkara yang musyahad, ya, perkara yang real, nyata, kelihatan. Jadi dalam beberapa kesempatan ikhwani fillah, pengaruh ayat-ayat Al-Qur'an dalam mengobati orang yang terkena jin, kemasukan jin, itu bisa beda-beda. Tergantung siapa yang membaca ayat tersebut. Ayat-ayat ruqyah, ya, bisa jadi bacaannya sama. Tapi pengaruhnya untuk mengusir jin pada diri seseorang itu berbeda-beda. Itu nyata. Sehingga ada orang rukyah itu sampai 5 jam, 6 jam yang kemasukan jin gak ada pengaruh. Tapi ada yang cuma membaca suratul Fatihah tidak sampai 10 menit, tidak sampai 5 menit dia bacakan suratul Fatihah, jin yang ada dalam seorang yang kesurupan tadi sudah ampun-ampun. Itu ada, musyahad. Nyata, real, kelihatan seperti itu. Dan semuanya pernah terjadi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang membedakan? Bacaannya sama. Bahkan terkadang lebih sedikit. Tapi kok pengaruhnya lebih besar? Jawabannya, apa yang ada dalam kalbu seseorang. Yang meruqyah ini, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah orang yang mukmin dengan keimanan yang besar. Tinggi rasa tawakalnya kepada Allah dan hancur rasa sombong dalam kalbunya. Meruqyah, dia hanya menganggap ruqyahnya itu wasilah, bukan obat yang langsung menyembuhkan, tapi perantara untuk Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan kesembuhan. Beda pengaruhnya. Nah, begitu pula ikhwah, zikir-zikir di atas dapat bisa, ya, dapat berbeda pengaruhnya antara seseorang dengan orang yang lain, tergantung tadi apa? Iman, thiqah, rasa percaya kepada Allah, Allah akan melindunginya dengan membaca zikir-zikir tadi dan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala membaca ayat-ayat tersebut, dia bertawakal menggantungkan nasibnya, pasti Allah akan melindunginya. Nah, ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz terkait dengan menangkal sihir sebelum terjadi. Adapun mengobati sihir setelah sihir itu terjadi, ya, maka juga sama, tidak jauh berbeda dengan yang pertama, yaitu menggunakan doa, zikir, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itulah Islam. Kata Syekh Ibnu Baz, wa min al-ad'iyati tsabitati sallallahu alaihi wasallam fi ilajil amrad min as-sihri wa ghairihi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yurqi biha ashabah. Adapun upaya untuk menghilangkan sihir setelah sihir itu terjadi, maka di antara doa-doa yang diriwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wasalam dalam mengobati penyakit-penyakit sihir atau selain sihir. Bacaan yang seringkali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati penyakit sihir ataupun bukan sihir, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah para sahabatnya, Nabi berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antasyafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas artinya adalah, ya Allah Rabbnya manusia, ya Allah Tuhannya manusia. Adhibil bas, hilangkan rasa sakit ini. Washfi anta syafi, dan sembuhkanlah ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Washfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, penyembuh yang tidak meninggalkan satupun rasa sakit. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Dibaca tiga kali. Ini diantara doa-doa untuk meruqyah. Dan barakallahu fikum, untuk mengobati sihir setelah terjadi, maka selain menggunakan doa di atas, juga bisa menggunakan semua ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh, penyembuh dari segalanya, termasuk penyembuh dari sihir. Dan di sana ada beberapa ayat yang ditentukan sebagai ayat-ayat ruqyah. Dan ini berdasarkan pengalaman yang dipakai oleh para ulama. 6 diantaranya yang disebut oleh Syekh bin Baz. Di antara ayat-ayat ruqyah ya tiga kul. Tiga kul. Qul a'udzu birabbil binnas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Begitu pula suratul A'raf ayat yang ke-117 sampai 119. Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Wa uhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ini ayat-ayat yang menyebutkan di sana cerita tentang hancurnya sihir penyihirnya Firaun. Itu surat Al-A'raf. Begitu pula surat Yunus ayat yang ke-79 sampai 82. Surah Yunus ayat 79 sampai 82. Juga ayat yang berisikan tentang sihir. Cerita tentang hancurnya sihirnya para tukang sihirnya Fir'aun. Waqala Fir'aun utuni bikulli sahirin halim. Falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ila akhiril ayat. Begitu pula di antara ayat-ayat ruqyah adalah surah Thaha. Ya. Surah Thaha ayat yang ke-65 sampai 69. Juga isinya tentang hancurnya sihir penyihirnya Firaun. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu ila akhiril ayat. Surah Thaha ayat 65 sampai 69. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu dengan ruqyah. Dan manakala memungkinkan untuk dicari buhul-buhul yang menjadi media terjadinya sihir terhadap orang yang disihir, maka buhul itu dicari, didapatkan, dan dihancurkan. Karena sebagaimana kita bahas dari awal dalam pengertian sihir, tukang sihir itu dengan sihirnya mendekatkan diri kepada jin menggunakan buhul-buhul tadi, ya. Di mana buhul-buhul tadi hakikatnya adalah persembahan kepada jin agar mau mengikuti apa yang menjadi keinginan si tukang sihir tadi, sesuai dengan request orang yang datang. Nah, kalau buhul-buhul tadi dapat dicari kemudian dihancurkan, maka biiznillahi ta'ala akan total hilang sihir dan pengaruhnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa kitab ya, terkait dengan buhul-buhul ini macam-macam ya. Ada yang kebanyakannya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai na'udzubillah disebutkan dalam beberapa literasi ya, bahwasanya di antara buhul-buhul tukang sihir adalah untuk menjadikan sihirnya makin manjur adalah menajamkan kekufuran yang dilakukan dalam buhul tadi. Ya, di antaranya disebutkan dalam beberapa kitab adalah menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Nah, ini kan sangat-sangat menghina. Ya. Kalau orang tukang sihir berani sampai seperti itu, iblis akan, ya, jin dan para setan akan sangat-sangat taat karena dia ini kafir, temannya ini. Sampai seperti itu, ikhwan. Ada tukang sihir, ya sudah juga kita sampaikan waktu itu, kalau tukang sihir pengen sihirnya makin manjur, dia harus makin kafir, gitu. Semakin kafir, semakin manjur. Makanya sihirnya musyrikin lebih manjur dibandingkan sihirnya ahlul kitab. Ya. Karena makin kafir mereka. Nah, buhul-buhul yang isinya kekafiran tadi, naudzubillah, sampai menulis ayat dengan darah haid, tidak ada khilaf di kalangan kita kan kekufuran, itu dicari. Kalau memungkinkan. Kalau ada indikasi fulan penyihirnya. Atau jin yang merasuki seseorang mengutarakan bahwasanya penyihirnya adalah fulan. Dan tentunya tidak langsung dipercaya. Karena jin itu banyak dustanya. Nah, dibuktikan satu persatu apa yang dia ucapkan. Kalau memang nyata dia adalah penyihirnya, maka dicari. Atau jinnya mengutarakan bahwasanya buhulnya ada di sana atau di sini. Tanpa dilepas rukyah terhadap jin tersebut, sambil dicari buhulnya apakah jujur atau dusta si jin ini dalam menyampaikan, kalau dapat hancurkan. Insya Allah sihirnya selesai. Nah, dan itulah cara-cara yang syar'i biiznillah untuk melindungi diri dari pengaruh sihir sebelum dan setelah terjadi. Dan sebuah perkara penting, ikhwah, terkait dengan mengobati sihir dengan sihir, yang disebut dalam Islam dengan nusyrah, menangkal sihir dengan sihir. Nabi SAW melarangnya, dan ini termasuk amalannya kaum jahiliyah di masa dahulu. Nusyrah, tatkala seorang ada yang tersihir, maka dia cari tukang sihir yang lebih sakti untuk menghilangkan sihir yang sedang dialami. Ini dilarang di dalam Islam. Nabi SAW melarangnya, bahkan dapat menjatuhkan orang yang melakukan nusrah ke dalam kekufuran. Wal'iyadu billah. Ini beberapa hal terkait dengan sihir, pembahasan sihir, dan insyaAllah sebagai pengkhatam dalam pembahasan dosa besar yang ketiga ini. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita masuk pada dosa besar yang keempat pembahasannya, yaitu dosa tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ini dosa besar yang keempat yang disebutkan dan dibahas oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaih. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.